الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid, di mana pada kajian sebelumnya alhamdulillah kita selesai dari babu maja'a fil musawwirin. Maka setelah itu al-musannifu rahimahullahu ta'ala apa babat jadid dan membawakan bab baru. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu maja'a fi kathratil halif, bab dari dalil yang berkaitan dengan terlalu banyak bersumpah. Fa munasabat hadzal bab li kitab at-tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab at-tauhid, pembahasan tauhid. Bahwasanya kasratul halif, seorang terlalu banyak bersumpah, tasahul di dalam bersumpah, ini menunjukkan kurangnya seorang di dalam memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fi nafs fi tauhid, terkandung di dalamnya kekurangan dalam kesempurnaan tauhid. Karena al-halif, definisi dari bersumpah adalah ta'kidul amr bin au bidzikrin mu'azzam indah, menegaskan atau menekankan satu pernyataan dengan menyebutkan sesuatu atau hal yang sangat dia agungkan. Wasabaqa, dan telah lalu bahwasanya minasyirik, termasuk dari kesyirikan adalah al-halif bighairillahi subhanahu wa ta'ala, seorang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena misal hadza ta'zim, karena semisal pengagungan seperti ini la yasluhu illa lillah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan, tidak pantas melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Ay, annal asal fi hadza syirkun ashghar, yani hukum asalnya di dalam bersumpah dengan selain Allah adalah syirik ashghar. Namun ketika seorang walaupun bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi terlalu banyak dan bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Pemasalan contohnya ketika dia berjualan, ketika dia berdagang, sering sekali ketika dia ingin menegaskan kepada sang pembeli atau konsumen bahwasanya barangnya murah, barangnya bagus, barangnya berkualitas, dia menyisipkannya, dia mentakkidnya dan menegaskannya dengan al-halif, dengan bersumpah. Wahyana, bahkan terkadang seorang ikhbib, seorang itu berdusta dan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia berdusta. Contoh misalnya ketika seorang jual beli, tawar-menawar, sang pembeli menawar dengan harga yang mungkin tidak sesuai atau tidak yang diinginkan seperti penjualnya. Kemudian sang penjual dalam rangka ingin memberitahu bahwasanya harga yang dia patok itu adalah harga yang murah. Dia hanya mengambil keuntungan sedikit saja. Wallahi saya belinya sekian dan sekian. Modalnya sekian dan sekian. Saya cuma ngambil untung sekian saja, sedikit saja. Maka jangan ditawar. Wallah. Ini sering di zaman dahulu. Padahal tidak seperti itu realitanya. Dia modalnya atau bahasanya kulaannya harganya tidak sebagaimana yang disebutkan lebih rendah, tapi dia tinggikan dulu. Sehingga ketika ditawar, keuntungannya yang dia dapat tidak terlalu tipis, tidak terlalu sedikit. Maka yang seperti ini jelas adalah haram, syai'un muharram. Karena dia yang pertama berdusta, yang kedua dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala padahal dia berdusta. Dan telah lalu bahasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alafa billahi falyasmut." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia harus jujur. Tidak. Sehingga bab ini menjelaskan kamali tauhid. Antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah tidak bermudah-mudah al-yamin di dalam bersumpah. Hadza huwal maqsud. Faqala al-sanifu rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi kathratil halif. Wa qawlu Allah ta'ala wahfadhu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk seorang muslim, seorang mukmin berusaha menjaga sumpahnya. Dan maksud dari menjaga sumpah ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah tidak membayar kafarah ketika dia melanggarnya. Ketika dia melanggarnya. Misalnya dia bersumpah, wallahi la azuru fulan. Demi Allah saya tidak akan ziarahi si fulan. Karena mungkin dia marah, dia kesal, dia ada clash dengan seseorang sampai dia bersumpah untuk tidak menziarahi dan mendatangi si fulan. Namun ketika dinasihati, dikasih masukan untuk tetap berhubungan baik, jangan sampai terputus kontaknya, jangan sampai seorang itu menghindari dan membenci saudara-saudaranya. Akhirnya dia menerima. Tapi karena dia sudah terlanjur bersumpah, akhirnya dia harus membayar kafarah. Kafaratul yamin. Nah, sehingga jangan ketika dia sudah melanggar sumpahnya, kemudian tidak dibayar kafarahnya. Tapi yang wajib ketika dia melanggar sumpahnya karena melihat ada yang lebih afdal dari sumpahnya tersebut. Misalnya tadi ketika seorang bersumpah untuk tidak menziarahi dan mendatangi bertemu dengan si fulan, ada masalah tertentu. Tapi ketika diberikan nasihat, jangan seperti itu. Kemudian dikasih dalilnya, akhirnya dia menerima. Dan yang lebih baik adalah tetap dihubungi, tetap diziarahi, tetap menjaga ukhuwah dan yang semisalnya. Akhirnya dia menerima, kemudian dia menziarahi, tetap menjalin hubungan, tetap mendatanginya, tetap bertemu dengannya. Tapi dia sudah terlanjur bersumpah, walaupun ditinggalkan kafarahnya. Nah, ini makna yang pertama, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir berkaitan dengan ayat ini. Qala Ibnu Jarir, ay la tatruquha bighairi taksir. Yani kata Ibnu Jarir, wahfadhu aymanakum, maknanya adalah janganlah kalian meninggalkan sumpah-sumpah tadi tanpa dibayar kafarahnya ketika ditinggalkan. Yang kedua, makna yang kedua dari wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata Ibnu Abbas, la tahlifu, yakni janganlah kalian bermudah-mudahan untuk bersumpah. Janganlah kalian bermudah-mudahan untuk bersumpah. Nah. Kemudian makna yang ketiga, waqadu aymanakum ay la tahnusu. Yakni janganlah kalian melanggarnya. Ketika lo sudah bersumpah, maka hukum asalnya sumpah tersebut betul-betul dilaksanakan dengan baik. Misalnya, dia bersumpah, wallah saya akan sedekah untuk masjid ini dengan sekian dan sekian juta. Maka jangan dilanggar sumpah tadi, yang asalnya ya, ketika dia tidak bersumpah, memberikan sedekah, memberikan ta'awun untuk pembangunan masjid, untuk kemaslahatan masjid, atau dakwah dan yang semisalnya, ini mimbar albir. Yang semisal seorang itu tidak memiliki kemampuan sekalipun, itu tidak dibebani. Tapi ketika dia sudah bersumpah, wallahi, demi Allah saya akan sedekah untuk masjid bulani sekian dan sekian juta. Maka tidak boleh dilanggar. Ketika itu dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar sumpahnya. Nah, karena melanggar sumpah berdasarkan makna ini hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah, wahfadhu aymanakum ay la tahnuzu, yakni janganlah kalian itu melanggar sumpah yang kalian sudah ucapkan. Kalau sudah terlanjur sumpah, maka wajib untuk ditunaikan. Kecuali kata para ulama, melihat sesuatu yang lebih afdal. Ada yang lebih afdal, seperti tadi, dia bersumpah untuk tidak menziarahi si fulan. Padahal yang afdalnya, ahsannya, jangan seperti itu. Jangan muqata'at, jangan dia memutus hubungan. Tapi dia tetap menjaga hubungannya, menjaga relasinya. Nah, sehingga ketika melihat sesuatu yang lebih afdal daripada sumpahnya, al-ahsan dia meninggalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Kafarat al-aiman. Nah. Fasyahid dari ayat ini yang berkaitan dengan bab, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya untuk seorang itu menjaga sumpahnya. Dan di antara mananya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, la tahlifu, yakni janganlah kalian bermudah-mudahan untuk bersumpah. Nah. Karena seorang yang bersumpah atau terlalu banyak bersumpah, sering bersumpah lighairi maslahat, tanpa ada maslahatnya, tanpa ada hajatnya, dikit-dikit wallah. Ini menunjukkan dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sedikit-sedikit dia membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal urusannya pun tidak penting. Bukan sesuatu yang harus dia takkid atau dia pertegas dengan sumpah. Aladiyan bagi sepantasnya ketika seorang itu bersumpah, tidaklah bersumpah kecuali limaslah, karena ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Seperti misalnya di dalam syahadat, persaksian, diminta untuk bersumpah, maka dia bersumpah. Nah, adapun selain itu, tanpa ada maslahatnya, tanpa ada hajahnya, maka hal yang berarti, maka tidak sepantasnya. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halifu manfaqatun lil-sil'ah aw lis-sil'ah wa mamhaqatun lil-kasbi akhrajah. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu mendatangkan perbendaharaan, mendatangkan uang, mamhaqatun lil kasbi, namun menghapus usaha, Dalam riwayat yang lainnya, mamhaqatun bil barakah, menghapus keberkahan tadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya, sumpah di dalam berdagang ini adalah perangai yang buruk. Sering bersumpah, terutama ketika dia berdusta, ini walaupun dari sisi nominalnya mendatangkan keuntungan, orang pada percaya misalnya, wah kita beli atau kita kulak, kita modalnya sekian dan sekian. Sehingga ini harganya paling murah, padahal ada yang lebih murah. Dia jualnya mahal, lebih tinggi daripada penjual-penjual yang lainnya. Kemudian dia mengatakan termurah, paling murah. Kemudian dia juga bersumpah atasnya, demi Allah, ini paling murah. Kita ngambilnya sedikit keuntungannya. Maka walaupun orang menjadi percaya karena sumpahnya itu tadi, orang menjadi membeli barang dagangannya karena sumpah yang dia ucapkan, barang dagangannya laris, dari sisi keuntungan, dari sisi nominal, dia untung banyak, barangnya terjual. Tapi kata Rasulullah SAW, mamhaqatun lil kasbi, mamhaqatun lil barakah, tapi menghapus keberkahan. Karena yang wajib bagi pedagang adalah jujur. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli, akad jual beli antara penjual dan pembeli, bil khiyar, semuanya diberikan pilihan. Semuanya diberikan pilihan, artinya ketika masih di dalam majlisul aqd, dalam majlis akad, baik penjual maupun pembeli sah-sah saja untuk membatalkan akad. Misalnya jual beli mobil, dia punya mobil bekas dijual, kemudian dijelaskan ada kekurangannya seperti ini, spesifikasinya seperti ini, ada bagian catat dari sini, sini, dan sini. Kemudian masih di dalam majelis akad, walaupun sudah deal, walaupun sudah tanda tangan, walaupun sudah uang diserahkan, tapi masih di situ. Sang penjual masih berada di tempat, sang pembeli pun masih ngecek-ngecek, masih berada di majelis tadi. Baik sang penjual ataupun sang beli berhak untuk membatalkan. Penjual misalnya tidak jadi. Ketika dihubungi misalnya, mobilnya mau dipakai orang tuanya, walaupun sudah tanda tangan, walaupun sudah uang diserahkan, tapi masih di dalam majelisul akad, boleh untuk dia batalkan. Mohon maaf, mobilnya tidak saya jual, atau tidak jadi saya jual, ternyata mau digunakan oleh orang tua saya. Tidak jadi. Ataupun si pembeli ketika dia melihat, wah barangnya bagus. Dan ini tabiatul insan, tabiatnya manusia, kalau melihat barang yang belum punya, biasanya akan terpesona, akan haus, akan ingin untuk membeli barang tersebut. Tapi kalau dia sudah punya, ternyata dia merasa biasa saja. Dan ini biasa kalau di kalangan kita. Belum punya, menggebu-gebu untuk pengen punya. Tapi kalau sudah punya, ya biasa saja. Ternyata tidak ada hajahnya, tidak ada kebutuhannya. Pengen beli mobil misalnya, karena melihat, wah mobilnya dijual murah, padahal masih bagus, masih baru, baru pakai beberapa bulan, tapi jatuh harganya luar biasa, karena yang jual butuh misalnya. Tapi setelah dia beli, dan masih di dalam majelis akad, dia terkadang berpikir, ya untuk apa beli mobil lagi? Mau taruh di mana? Gak ada tempatnya, perawatannya, biayanya, walaupun jualnya murah. Walaupun jualnya lebih miring daripada mobil-mobil yang lainnya. Tapi setelah dia punya, untuk apa? Akhirnya dia mengatakan, sudah tidak jadi. Ini boleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'in bayyana, fa'in sadaqa wa bayyana, Burikalahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur di dalam jual beli, begitu pula teliti menjelaskan dengan rinci di dalam jual belinya, maka jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya yang namanya jujur di dalam jual beli, begitu pula menjelaskan dengan rinci barang yang sedang dia jual, terutama barang-barang second, terutama yang terkadang seorang kurang teliti, seorang pembeli tidak tahu barang tersebut barang yang mudah rusak. Tapi sang penjual ketika dia menjual barang-barang second, terutama HP atau yang semisalnya motor, dia jelaskan kekurangannya dari sisi ini. Ini mati pajaknya, ini agak berbet, ini sudah tidak ori bagian sini. Ini STNK-nya hilang, ini begini, ini begitu. Dia wajib, hukumnya wajib untuk menjelaskan secara rinci spesifikasi yang dia jual. Nah, boleh untuk dia monggo lihat sendiri. Padahal yang membeli, dia tidak tahu motor misalnya. Dia butuh, tapi dia tidak tahu motor bagus sama tidak bagus. Kelihatannya kalau sudah bersih ya bagus. Padahal mungkin dicek, mungkin digunakan, mungkin dipakai, tidak seprima ketika di normalnya. Maka wajib bagi sang penjual untuk menjelaskan. Ini walaupun bersih, walaupun dirawat, ini ada bagian yang tidak ori. Ini. Wajib. Nah, sehingga yang namanya kredit, yang namanya dusta, terutama di dalam jual beli, ini adalah mamhaqatun bil barakah, menghapus berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid dari al hadis yang berkaitan dengan al bab, di sini terdapat celaan kepada orang-orang yang bersumpah dalam jual beli dalam rangka untuk barang dagangannya laris, walaupun dusta sekalipun. Walaupun dari sisi nominal dia bisa untung, dia dapat banyak, tapi dari sisi berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi seluruh pedagang harus jujur, tidak dusta, dan dia juga harus menjelaskan dengan rinci, tidak menyembunyikan aib-aib yang ada. Tidak menyembunyikan cacat yang ada. Nah, kata Rasulullah SAW, "Ghasyana fa laysa min." Barang siapa yang berbuat ghish, menipu, khianat kepada kami, maka falaysa minna, bukan termasuk bagian dan golongan kami. Golongannya Rasulullah SAW. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian kata beliau, wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim, ushaynatun zanin wa 'ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bidha'atan la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminihi wa mutabran bi sanadin sahih. Dan dari Salman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan diajak bicara mereka, tidak akan sucikan mereka, bersihkan mereka, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, syaitun zanin, seorang yang sudah tua, renta, tapi berzina. Wa'ailun mustakbir, seorang miskin, tapi sombong, congkak, arogan. Warajulun ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bidha'ah. Dan seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashari illa biyamin. Seorang tidak menjual atau membeli kecuali dengan sumpahnya. Wa la yabi'u illa biyamin. Begitu pula tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Begitu pula hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Fa bi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan dan zikrul adad, penyebutan angka, penyebutan jumlah di dalam banyak hadis ini termasuk uslub darbawi, metode di dalam menjelaskan. Dan kata para ulama berkaitan dengan zikrul adad la mafhumalah, menyebutkan bilangan tertentu itu tidak mengkonsekuensikan adanya mafhum. Artinya bukan berarti ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga golongan yang mendapatkan adab seperti ini, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim, bukan berarti hanya tiga golongan ini saja yang dapat ancaman seperti itu, tapi masih banyak juga kelompok-kelompok lain yang mendapatkan ancaman seperti itu. Bisa dimengerti, bisa dipahami dengan dalil yang lainnya. Begitu juga masalah contohnya sab'atun yudhilluhumullah la yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh kelompok, tujuh golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya naungan pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat tadi tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hanya tujuh golongan ini saja yang mendapatkan naungan minallah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada golongan-golongan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan. Nah, sehingga zikrul adad la mafhumalah, penyebutan jumlah tertentu atau bilangan tertentu tidak difahami ada mafhumnya. Nah, maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mendapatkan adab ini, mendapatkan ancaman yang besar, yaitu berupa la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang dimaksud tidak diajak bicara di sini adalah kalam min babil ikram, diajak bicara dalam bentuk pemuliaan. Dalam bentuk pemuliaan, karena sabitun, telah sabit bahwasanya setiap dari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan maksudnya di dalam hadis ini tidak diajak bicara, artinya betul-betul sama sekali tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan yang terkandung di dalamnya pemuliaan, ikram minallah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara mereka dengan kalam ghadab, ucapan atau mengajak bicara dalam keadaan Allah ghadib, Allah murka, Allah marah kepada mereka. Nah, wa la yuzakkihim, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensucikan mereka, wa lahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Menunjukkan bahwasanya tiga perbuatan ini atau tiga kelompok ini adalah orang-orang yang terjatuh di dalam kabirah min kabairi dzunub. Karena di antara wabid atau di antara ketentuan satu dosa dianggap sebagai dosa besar ketika ada wa'idun khas, ketika ada ancaman secara khusus terhadap dosa tersebut. Ini mungkinnya. Atau ketentuan kapan dosa itu dianggap sebagai dosa besar. Ketika ada wa'idun khas, ada ancaman khusus, imma fid dunia wa imma fil akhirat, di dalam dunia ataupun di dalam akhirat. Di dunia seperti al-qatl, rajam, dibunuh, dirajam, dikisos. Ini ancaman di kehidupan dunia, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalamnya ancaman di kehidupan dunia, menunjukkan perbuatan tadi adalah kibir, masyurbul khamr, meminum khamr, ada hukum had padanya, dicambuk, dipecut. Al-Qadh menuduh seorang itu melakukan zina. Ini juga kabirah min kabairi dulu. Karena ada ancaman. Ketika dia tidak mampu mendatangkan saksi yang ditentukan di dalam syariat, maka dia dicambuk, dipukuli, dihukum. Maka itu kabirah min kabairi dzunub. Ataupun wa'adun atau wa'idun bil akhirah. Ataupun ancaman tadi berupa ancaman akhirat. Contohnya di dalam hadis ini. La yukallimuhullah wa la yuzakihim wa lahum adabun alim. Kelompok pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah musyayyimitun zani. Orang yang sudah tua renta tapi masih berzina. Wazina la syak adalah kabira min kabairi dzunub. Allah Subhanahu wa taala secara khusus melarang untuk kita mendekati hal-hal yang dapat mengantarkan kepada az-zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan az-zina. Yakni maknanya selain dilarang untuk melakukan perzinahan, juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa dan berpotensi untuk mengantarkan kepada perbuatan az-zina. Kal khalwah matalan, seperti berkhalwat atau ikhtilat atau kasyful hijab, membuka hijab, tidak menutup aurat, tabarruj dan yang lainnya. Dari amalan-amalan yang dapat berpotensi mengantarkan dan menimbulkan perzinahan. Nah, dan az-zina terdapat ancaman secara khusus baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia lasyak bahwasanya seorang yang sudah muhsan, sudah pernah melakukan hubungan di dalam pernikahan yang sah, sudah pernah menikah, melakukan hubungan di pernikahan yang sah, ketika dia terjatuh di dalam perbuatan zina, maka orang yang seperti ini yurjam hatta yamut, dilempari batu, dirajam sampai mati. Dikatakan kaifiyahnya, yakni dibenam setengah badan, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Ada juga yang berpendapat tidak perlu dibenam, dibiarkan begitu saja, dilempari batu di hayal umum, yakni di tempat-tempat yang dilihat dan bisa disaksikan banyak orang, entah itu di lapangan, alun-alun misalnya kalau tempat kita. Al-Muhim, tempat yang bisa disaksikan oleh banyak orang sebagai bentuk peringatan kepada yang lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Dilempari batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar sehingga ketika dilempar mudah untuk meninggalnya. Tidak pula terlalu kecil yang terlalu menyiksanya, namun batu yang pertengahan. Dilempari batu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sehingga dia meninggal dalam keadaan merasakan sakit dalam seluruh badannya karena dilempari batu. Wahada ini munasabah, dan di sini di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ada munasabah. Ketika seorang pezina merasakan kenikmatan berzina tadi pada seluruh badannya, maka minal munasib, maka termasuk hukuman yang pas adalah dia merasakan rasa sakit dan diadab pada seluruh anggota badannya. Dia dilempari batu sampai meninggal di seluruh badannya. Nah, begitu pula yang namanya az-zina, terdapat ancaman khusus fil akhirah. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis ini, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Usyaimitun zanin, seorang yang sudah tua tapi masih berzina. Dan ini bentuk celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usyaimit, ini seorang yang sudah tua, sudah renta, yang pada asalnya harusnya orang yang sudah berumur keinginan atau syahwatnya itu menurun, lebih rendah dibandingkan asyab, dibandingkan orang-orang yang masih muda. Tapi ketika orangnya sudah tua renta, tapi masih saja berzina, menunjukkan bahasanya itulah tabiatnya, itulah perangainya, itulah, mohon maaf bahasanya kasar, kelakuannya, sifat dasarnya. Nah, oleh karena itu, orang yang seperti ini mendapatkan adab secara khusus, tidak akan diajak bicara orang, tidak akan dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diancam dengan adab yang sangat pedih minallah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa'ailun mustakbir, seorang yang miskin, seorang yang tidak punya apa-apa, tapi dia sombong. Wal kibr fil haqiqah muharram, yang namanya sifat sombong, baik orang itu punya ataukah tidak, kaya ataupun miskin, itu tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khaldarin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang terdapat di dalam kalbunya sikap kibir, sikap sombong, walaupun itu semisal biji zarrah sedikit. Yani sekecil apapun sikap sombong tadi, diancam untuk tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walasyak kabirah min kabair dzunub, maka tidak diragukan lagi yang namanya sombong, congkak, itu merupakan kabirah min kabair dzunub. Dan sikap congkak itu bisa muncul dari lisannya, nampak dari cara bicaranya, gaya bicaranya, merendahkan orang lain, ataupun cara berjalannya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamshi fil ardi marhan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini, gaya berjalan kalian itu seperti orang-orang yang sombong, orang congkak. Berjalanlah dengan tawadhu. Bahkan di dalam gaya ataupun cara berjalan, gerak gerik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersikap seperti sikapnya orang sombong. Baik itu di dalam kalam, tindak tanduk, bahkan dalam masalah cara berjalan sekalipun. Nah, cara berjalannya orang yang sombong, orang yang merasa bahwasanya dirinya tinggi, yang lainnya rendah. Dan Rasulullah SAW sendiri jelaskan apa itu definisi dari al-kibr, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Seorang menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran, padahal yang wajib bagi seorang hamba adalah tunduk, tawaduk kepada al-haq. Karena al-haq adalah wahyu minallah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Maka yang wajib ketika dia mendengarkan tersampaikan padanya al-haq, dia tunduk. Karena itu minallah, dari Rabbnya. Tidak boleh untuk dia takabbur, merasa tinggi dan tidak mau congkak. Sehingga ketika dia menolak kebenaran, sama saja dia merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika disampaikan padanya masalah hadits sifat, hadits-hadits yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mau menerima. Disebutkan misalnya bahwasanya Abu Talib bin Nar, Abu Talib adalah orang yang masuk ke dalam neraka sebagaimana di dalam hadis yang telah kita pelajari ketika Rasulullah SAW melihat ternyata pamannya meninggal di dalam kekufuran, mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib, saya meninggal, saya tetap akan di atas agama Abdul Muthalib, yakni agama syirik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha. Sungguh-sungguh aku akan meminta ampun kepada dirimu atau untukmu beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah untuk dirimu. Malam unha'in. Malam unha'in. Selama aku tidak dilarang. Dan turun ayat. Maka nani nabi. Walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh. Tidak pantas, haram hukumnya bagi seorang nabi. Begitu pula orang-orang yang beriman untuk mendoakan, memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik yang telah meninggal. Nah. Tapi sebagian orang yang mengatakan diri mereka ya, atau menyematkan diri mereka Gus, dan ini ada dalam sebuah hadarah mereka atau kajian mereka, mereka mengatakan tidak mungkin yang namanya pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib itu meninggal. Kita pikir saja secara logika, mosok paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan seperti itu, sorohah. Nah, menolak hadis-hadis yang jelas, yang sorry menerangkan bahwasanya Abu Talib halunam. Yang namanya Abu Talib, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka dan menjadi penghuni neraka. Dan dia secara sorah menolak hadis tersebut. Jangan semata-mata, menurut dia, jangan semata-mata berdalih atau bersandar pada hadis-hadis sahih saja. Ada ajib, ini orang ajib. Hadis-hadis yang jelas-jelas sahih, dia tolak, tidak mau terima. Ada minal kibur, la syak yang seperti minal kibur. Termasuk diantara bentuk kesombongan seorang untuk menerima kebenaran. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wahamtun nas, yang namanya sombong adalah merendahkan manusia. Nah. Tapi di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan wa'idun khas, ancaman secara khusus. Dalam bentuk tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan adab yang sangat pedih bagi seorang a'ilun mustakbir, seorang yang miskin tapi sombong. Yang telah di mana kita pahami bahwasanya sikap sombong namanya tidak boleh walaupun dia punya sekalipun. Tapi hal itu lebih tercela ketika dia tidak punya apa-apa. Dia miskin, a'il. Seorang yang tidak punya, miskin. Tapi dari sisi sikapnya, dari sisi tindak tanduknya, dari sisi gerak-geriknya, sikapnya, kelihatan arogan. Kelihatan arogan, congkak. Padahal tidak punya apa-apa. Maka ada asyad. Makanya seperti ini asyad. Wabil munasabah dan bil munasabah, kita melihat fenomena yang seperti ini. Fenomena menyombongkan, memamerkan apa yang dimiliki, kemudian merendahkan orang lain yang tidak menurut dia sesirkel, kata atau istilah orang-orang sekarang, satu kelompok, satu golongan, direndahkan. Dan ini waliyadzibillah justru menjadi trending, menjadi sesuatu yang viral, menjadi sesuatu yang menyebar di kalangan terutama anak-anak muda. Terutama anak-anak muda. Misalnya memamerkan motor-motor mereka. Mereka punya moge misalnya. Yang CC-nya di atas 300, 600. Yang Supra minggir dulu. Yang di bawah 150 minggir dulu. Dijadikan sebagai status mereka. Dijadikan sebagai postingan mereka, ataupun makanan mereka menyombongkan gaya hidup mereka, makan yang suka ke restoran, ke tempat-tempat mahal, yang makannya masih di warteg minggir dulu. Misal ucapan-ucapan yang seperti ini, waliyadzubillah, yang seperti ini justru viral, justru yang seperti ini semarak, justru yang seperti ini menjadi meluas, merumput. Nasallahu alaihi wasallam, terutama di kalangan anak-anak muda, anak remaja. Dan itu dibiarkan, menunjukkan bahwasanya ihtimamnya orang tua terutama orang-orang awam sana, terhadap pendidikan agama mereka, pendidikan akhlak mereka sangat minim. Mereka biarkan anak-anak muda, mereka biarkan anak-anak mereka, itu rusak dari segala sisinya. Tidak mengerti akidah yang lurus, tidak dididik dengan ibadah yang benar, tidak diajari akhlak yang soleh, bahkan dibiarkan anak-anak itu seperti anak-anak liar. Dibiarkan anak-anak itu memiliki sikap-sikap seperti tadi, suka sombong, suka congkak, atau istilah sekarang, suka flexing. Entah itu memamerkan HP-nya, HP-nya Apple, yang HP-HP Cina kemudian dianggap orang-orang rendahan. Ini sombong. Ini sombong. Dan bukan berarti seorang yang menggunakan barang-barang bagus, kemudian dia sombong. Oleh karena itu ketika ditanya, Rasulullah SAW ditanya, ketika seorang itu suka dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, apakah yang seperti ini termasuk sikap sombong? Maka kata Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu bagus, menyukai sesuatu yang bagus. Artinya seorang menyukai barang atau sesuatu yang bagus itu pada asalnya tidak dilarang, sah-sah saja. Tapi ketika hal tersebut merembet, mengantarkan, menyeret dia kepada merendahkan orang lain, maka inilah yang disebut sombong. Dan terkadang seorang yang mungkin dari sisi finansial dia kaya, dia berkecukupan, dia bisa membeli sesuatu yang mahal untuk kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan secara umum. Tapi dari kesehariannya, dari akhlaknya, dari perilakunya, dia tidak sombong, dia tidak memamerkan, dia tidak merendahkan orang-orang yang dari sisi ekonomi masih di bawahnya. Nah, sehingga yang namanya al-kibar, sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, batarul haqqun tunus. Kemudian yang berikutnya, warajulun ja'alallaha bidha'atan la yashtari illa biyaminihi wa la yabiu illa biyaminihi. Begitu pula kelompok yang tiga adalah seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai barang dagangannya. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan maksudnya menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, yakni la yashtari illa biyaminihi. Seorang tidak membeli barangnya kecuali dengan sumpahnya. Wa la yabiu illa biyaminihi. Begitu pula orang tidak akan menjual barangnya kecuali dia juga bersumpah. Dan ini terlalu banyak bersumpah, terutama di dalam masalah jual beli, padahal dusta. Sehingga tujuan utamanya semata-mata adalah mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan profit atau benefit yang dia inginkan, tanpa melihat apakah jujur dalam jual belinya ataukah tidak. Fasyahid dari al-hadith yang berkaitan dengan al-bab adalah pada bagian akhir, yaitu termasuk orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapatkan adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bermudah-mudahan bersumpah di dalam jual belinya, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi barang dagangan. Kemudian yang berikutnya, wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويؤمنون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, hadisnya sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baiknya umatku adalah pada generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, setelah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka. Maka kata Imran, "Fala adri." Saya tidak tahu. Adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah generasi beliau dua atau tiga kali? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun." Kemudian setelah kalian, yakni setelah generasi-generasi terbaik, akan muncul-muncul kaum yang mereka bersumpah padahal tidak diminta, bersaksi padahal tidak diminta persaksian. Wa yaqulun wa la yu'tamanun. Mereka khianat dan tidak amanah. Wa yanduruna wa la yufun. Mereka pun bernazar tapi tidak dilaksanakan nazarnya. Wa yadhharu fihim as-siman, dan nampak pada diri mereka, mohon maaf, kegendutan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya generasi yang terbaik adalah pada generasi awalnya. Pada generasi Rasulullah SAW, as-sahabah radhiyallahu ta'ala, khairu ummati qarni, sebaik-baiknya umatku adalah pada generasiku. Wa hadza thana' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pujian ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi an nattabi'a wa nabtadi bi haula. Hal ini mengkonsekuensikan pujian ini tadi kepada generasi-generasi awal untuk kita beriktiba, begitu pula beriktida mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai panutan, sehingga tidak semata-mata pujian, tapi maksudnya adalah agar kita mencontoh dan meniru mereka. Nah, sehingga bukan semata-mata terkandung di dalamnya pujian untuk generasi-generasi awal. Tapi di antara maksudnya juga adalah dalam rangka untuk kita meniru dan mencontoh mereka, menjadikan mereka generasi-generasi awal sebagai panutan. Dan ini yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang generasi pertama yang mendahului, baik itu dari kalangan orang-orang muhajirin ataupun ansar, as-sahabah radhiyallahu ta'ala, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang berittiba' kepada mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kita dituntut, kita disyariatkan, bahkan kita diperintahkan untuk ittiba' kepada as-salaf, kepada sahabat. Karena manhajuhum adalah manhajun salim, manhaj yang selamat, manhajun qawim, manhaj yang lurus di dalam beragama. Sehingga patokan kebenaran adalah manhajnya mereka, metodenya mereka di dalam beragama. Maka dari sini, dari ayat ini, kita bisa petik faedah wujud ittiba'i manhaj salaf, wajibnya untuk ittiba' kepada manhajnya salaf. Dan tidak ada pilihan lain. Tidak boleh untuk seorang itu berintima, menisbahkan diri kepada kelompok-kelompok tertentu di dalam al-Islam. Menisbahkan diri kepada al-hizbiyat. Ini tidak boleh. Bahkan yang wajib bagi mereka adalah menisbahkan diri mereka dan beritiba kepada salaf, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa amalan. Nah. Kemudian setelah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Nah. Rasulullah SAW setelah menyebutkan generasi beliau adalah generasi terbaik, beliau menyebutkan dengan thumma. Kemudian, di mana thumma ini di dalam bahasa Arab adalah huruf yang tufid at-tartib ma'at-tarafi, yang memberikan kesan berurutan, tapi juga ada jaraknya. Ada jaraknya. Artinya dari sisi keutamaan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya kaum mukminin, kaum muslimin di generasi Rasulullah SAW. Adapun setelahnya dari kalangan tabi'in, mereka adalah nomor dua dari sisi afdhaliyah, tapi ada jarak. Dalam arti, keutamaan mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jauh mendahului keutamaan yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Ini yang disebut dengan at-tarahi, ada jarak. Utamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jauh di atas para tabi'in. Nah, sampai-sampai kata para ulama radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahum menyebutkan bahasanya fadilatus suhbah la yu'adiluha syai'. Utamaan menjadi seorang sahabat Nabi adalah sebuah keutamaan yang tidak bisa ditandingi dengan keutamaan apapun. Walaupun seorang banyak ilmunya, seorang banyak ibadahnya, banyak amalannya, tapi tidak menjadi sahabat Nabi. Dan apabila dibandingkan dengan sahabat Nabi yang walaupun bertemu dengan Nabi SAW, walaupun sekejap saja. Seperti orang-orang Arab Badui yang beriman, yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, fabinisbah ilal afdaliyah, maka dilihat dari keutamaan, maka seorang sahabi walaupun cuma sebentar saja bertemu dengan Nabi SAW lebih afdal daripada orang-orang yang setelahnya. Kemudian setelahnya kata Rasulullah SAW, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ إِمْرَانَ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَثًا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Adapun kelanjutannya insyaallah kita akan lanjutkan, akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja insyaallah. Tabi bihadzal qadar wal aqwa lil qala wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh.